Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas suatu bab yang ditulis oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya itu Kitab Tauhid, yaitu bab yang ke-28 yang diberikan judul oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab Babu Maja'a fi Tatayyur. Bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang penjelasan hukum tatayur. Dan tatayur ini hukumnya adalah sirkun, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Sedikit kita mengulang apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, makna dari tatayur. Tatayur ini adalah merupakan masdar dari tatayyara. Ya tatayyaru tatayyuran. Maknanya adalah at-tasya'umu bil asya'i. At-tasya'umu bil asya'i. Itu menganggap sial segala sesuatu dan meyakini bahwasanya sesuatu tersebut dapat menimpakan kesialan bagi manusia. Jadi at-tasya'um bil asya', makna dari tatayyur secara umum adalah at-tasya'umu bil asya, menganggap sial segala sesuatu yang seseorang dia meyakini bahwasanya sesuatu tersebut ini dapat menimpakan kesialan ataupun kejelekan bagi manusia. Kemudian beliau mengatakan wa asluhu ma'khudhun minat thayr, yang mana asalnya diambil dari lafaz thayr yaitu burung. Mengapa tatayur itu dinamakan dengan tatayur? Mengapa tatayur dinamakan dengan tatayur? Li'anal Araba, dikarenakan orang-orang Arab dahulu, mereka seringnya bertasya'um, menganggap sial dengan perantara seekor burung. Dengan cara, tatkala mereka ingin pergi safar, ingin bersafar dalam rangka berdagang, ataupun yang lainnya. Kemudian mereka ingin mengetahui apakah perjalanannya ini, perdagangannya ini akan untung atau rugi. Maka mereka mengambil seekor burung, kemudian diterbangkan, kemudian dilihat arah terbangnya. Apabila arah terbangnya itu ke arah kanan, akdama, maka dia akan maju, meneruskan perjalanannya, dan dia meyakini bakalan sukses, bakalan untung. Namun apabila terbangnya ke arah kiri, ahjama, maka dia tunda. Dia tidak berani untuk meneruskan apa yang dia niatkan karena dia menganggap hal tersebut adalah membawa kesialan. Kemudian berkembanglah yang namanya tatayur, sehingga sekarang manusia mereka bertatayur dengan segala sesuatu yang bisa dijadikan sebagai tatayur. Yang intinya sebagaimana telah kita jelaskan adalah mereka bertatayur menganggap sial segala sesuatu yang tidak terbukti sesuatu tersebut mendatangkan kesialan, baik secara syar'i maupun secara qadari. Jadi patokan tatayur itu apabila seseorang dia menganggap sial segala sesuatu, ternyata sesuatu yang mereka anggap sial tersebut, yang mereka anggap sesuatu tersebut adalah membawa kesialan, sebab membawa kesialan ternyata tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, maka ini dinamakan dengan tatayur. Misalnya tatkala seseorang tiduran kemudian kejatuhan cicak, ya, sebagian orang menganggap ini tanda kesialan. Maka kita lihat apakah hal ini terbukti secara syar'i maupun qadari, adakah dalilnya? Atau terbukti secara qadari orang yang kejatuhan cicak ini dia akan sial? Kalau tidak, itulah yang namanya tatoyur. Dan contoh-contoh yang lainnya, seorang menganggap sial angka-angka tertentu, bulan-bulan tertentu, kejadian-kejadian tertentu, yang apabila hal ini tidak terbukti secara syar'i maupun qadari mendatangkan kesialan, maka itulah yang dinamakan dengan tatoyur. Adapun hukum tatoyur, secara hukum asalnya adalah sirkun. Atiyara sirkun, atiyara sirkun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwasanya tatoyur ini adalah termasuk dari kesirikan dan hukum asalnya adalah sirik asgar. Mengapa tatoyur ini hukumnya adalah sirik asgar? Dijelaskan di dalam kitab Qawlul Mufid. Dikarenakan ada dua tinjauan, dikarenakan orang yang bertatoyur, dia telah memutuskan tawakalnya kepada Allah dan dia telah bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan dia masih meyakini bahwasanya yang mendatangkan kesialan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dia menjadikan suatu sebab ini, misalnya angka 13 atau dia menabrak seekor kucing ini sebagai sebab Allah menimpalkan kesialan kepadanya. Sehingga dia bersandar kepada hal tersebut dan tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu dan ini pun dibahas oleh Ustaz Said, ya, tatkala membahas bab yang ketujuh masalah jimat, orang yang bersandar kepada sebab maka hukumnya adalah syirik asghar. Bersandar kepada sebab hukumnya adalah syirik asghar. Dan orang yang bertatoyur, dia telah memutuskan tawakalnya kepada Allah dan dia bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, bahwasanya orang yang bertatoyur berarti dia telah bertaalluq. Dia telah bersandar kepada sesuatu la haqiqata lahu, yang tidak ada hakikatnya. Dalam artian, sesuatu yang dia jadikan sebab, bahwasanya sebab tersebut berdatang kesialan tidak ada hakikatnya. Dalam artian tidak terbukti secara syar'i maupun qadari bahwasanya sesuatu tersebut adalah sebab mendatangkan kesialan. Ini makna dari dia telah bersandar bi amrin la haqiqata lahu. Dia telah bersandar terhadap sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Oleh karena itulah hukum asal dari tatoyur adalah sirkun asghar, ditinjau dari dua sisi. Yang pertama karena dia bersandar kepada selain Allah. Yang kedua karena hakikatnya dia telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. Menjadikan suatu sebab yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Dan kaidah secara umum menjadikan suatu sebab yang bukan sebab, maka hukumnya adalah sirkun asghar. Kemudian tatoyur bisa berubah hukumnya menjadi sirkun akbar jika orang yang bertatoyur meyakini sesuatu yang dia tatoyuri tersebut mendatangkan kesialan dengan sendirinya. Ya, kalau dia meyakini bahwasanya angka 13 inilah yang mendatangkan kesialan dengan sendirinya, bukan Allah, bukan takdir Allah. Tatkala dia nabrak seekor kucing hitam, kemudian dia nekat untuk jalan terus, kemudian dia mendapatkan kecelakaan dan dia meyakini ya bahwasanya dengan sebab dia meyakini tatkala dia menabrak seekor kucing itulah dia mendapatkan kecelakaan. Nah, dia meyakini hal tersebut. Ya, dia meyakini sesuatu yang dia tatori ini mendatangkan kesialan dengan sendirinya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak jadikan sebagai sebab. Tapi dia menganggap hal itulah yang mendatangkan kesialan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia keyakinannya seperti ini, hukumnya adalah sirkun akbar. Kemudian poin yang selanjutnya, itu poin yang keempat tentang keadaan orang yang bertatoyur. Yang ini ana ambil penjelasannya dari kitab Qawlul Mufid. Dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin bahwasanya ahwalul mutatoyir la yakhlu min halaini. Keadaan orang yang bertatoyur tidak lepas dari dua keadaan. Jadi orang yang bertatoyur tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, keadaan yaitu dia menahan dirinya. Menahan dirinya dan dia mengikuti perasaan tatoyur tersebut. Kemudian dia meninggalkan apa yang dia niatkan. Dan ini adalah sebesar-besar tatoyur. Misalnya ada fulan, dia ingin ke Jakarta. Tatkala dia ingin ke Jakarta naik mobil, ya baru beberapa meter dia menabrak seekor kucing hitam misalnya. Kemudian timbul perasaan tatoyur. Kemudian perasaan tatoir tersebut dia ikuti, dia benar-benar meyakini kalau saya teruskan ini bakalan sial. Akhirnya dia meninggalkan amalan, dia meninggalkan rencananya. Dia enggak jadi pergi ke Jakarta. Dan inilah hakikat dari tatoir. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari hadis Al-Fadl bin Abbas, Rasulullah pernah bersabda, "Innama tiyarah ma amdaka aw raddaka." Sesungguhnya tiara itu ma amdaka aw raddaka. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, mana dari ma amdaka yakni ma nafarraka minal makan aw minas shakhsi. Tiara itu adalah yakni sesuatu yang menjadikan kamu lari dari sesuatu yang kamu tatoir tersebut. Baik dari tempat, misalnya kalau ada orang memiliki keyakinan kalau melewati tempat tersebut ini bakalan sial. Ya, kemudian dia enggak berani lewat tersebut, dia berlari dari tempat tersebut. Atau kalau melewati orang tersebut, ada seseorang mungkin yang dianggap dia ini membawa kesialan, ya, dia berlari dari orang tersebut. Atau dia melihat sesuatu yang dia anggap sesuatu tersebut adalah membawa kesialan, maka dia berlari dari sesuatu tersebut. Itu makna dari ma'amdoka. Itu dia berlari dari sesuatu yang menurut dia adalah sebab mendatangkan kesialan. Au raddaka. Atau raddaka. Ai maknanya adalah membatalkan hajatnya. Dia enggak jadi melakukan apa yang dia inginkan. Dan inilah keadaan tatoyur yang pertama, orang yang bertatoyur. Dan ini adalah keadaan tatoyur yang a'udhumu tatoyur, sebesar-besar tatoyur. Itu seseorang tatkala dia ingin melakukan sesuatu, kemudian terjadilah apa yang menimpa diri dia, kemudian dia menganggap kesialan, dia menganggap sial, kemudian dia ikuti perasaan tersebut, akhirnya dia menggagalkan keinginannya. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, dia tetap meneruskan apa yang dia niatkan. Lakin fi ghalqin wa hammin. Tapi perasaannya dipenuhi dengan rasa resah dan gelisah. Dia khawatir kesialan itu benar-benar menimpanya. Jadi orang yang kedua, ya, dia sama juga ingin pergi ke Jakarta, naik mobil, nabrak kucing, kemudian timbul perasaan tatoyur, tapi karena ini dia memiliki kehajat yang sangat mendesak, akhirnya dia tetap pergi. Tapi apa? Tapi dalam hatinya ada perasaan gelisah, ada perasaan resah. Jangan-jangan gimana nanti kalau saya celaka ya. Maka orang yang seperti ini juga dinamakan dengan dia masuk ke dalam kategori tatoyur, akan tetapi lebih ringan dibandingkan yang pertama. Lebih ringan dibandingkan yang pertama yang dia menggagalkan keinginannya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah dawa'un liman wardat tiyara ala qalbihi. Obat bagi orang yang muncul perasaan tatoyur di dalam hatinya. Mungkin dulu sebelum kita ngaji kajian yang seperti ini, ya kita terkadang meyakini sesuatu mendatang kesialan. Tatkala suatu saat ya kita naik mobil, kemudian kita menabrak seekor kucing hitam, ataupun yang semisalnya kita tiduran tiba-tiba kejatuhan cicak, ataupun yang selainnya, kemudian timbul perasaan tatoyur dalam hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Dijelaskan di dalam kitab I'anatul Mustafid, halaman 14, ya. Di antara obat untuk menghilangkan atau mengobati perasaan tatoyur ada 3 perkara. Yang pertama, wa huwa al-aslu, yaitu at-tawakkulu 'alallahi subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la ya'ti bil khairi wa la yadfa'u syarra illa huwa. Dikarenakan tidak ada yang mendatangkan kebaikan dan tidak ada yang mencegah kejelekan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hakikatnya orang yang bertatoyur berarti dia tidak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka obat tatkala muncul perasaan tatoyur dalam hati adalah kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menetapkan kebaikan dan keburukan. Kalau Allah tidak mentakdirkan maka tidak akan terjadi. Seandainya hal itu pun terjadi, maka hal tersebut adalah bertepatan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena sebab tatoyurnya itu. Bukan karena sebab kita menabrak seekor kucing. Ya, kita yakini bahwasanya hal itu adalah bertepatan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala musibah yang menimpa diri kita pasti ada hikmahnya. Kemudian yang kedua, Apabila muncul perasaan tatoyur di dalam hati kita adalah kita mengingat akan bahaya tatoyur. Mengingat akan bahaya dari tatoyur. Kita ketahui bahwasanya tatoyur ini termasuk dari kesirikan yang asgar hukum asalnya. Dan kita ketahui ala qaulin atau suatu pendapat bahwasanya kesirikan yang asgar jika pelakunya tidak bertobat maka tidak diampuni ala qaulin atau suatu pendapat. Dan makna tidak diampuni sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan adalah pelakunya dia akan disiksa terlebih dahulu ke dalam neraka sebelum dia dimasukkan ke dalam surga. Adapun menurut pendapatnya Syaikh Qalusiyah di dalam kitabnya At-Tamhid, maksud tidak diampuni maksudnya dia amalan buruknya ini, amalan tatayur yang termasuk dari syirik asghar pasti akan masuk ke dalam timbangan amalan keburukan. Beda dengan amalan-amalan selain kesirikan. Dari dosa-dosa besar tahta masyia Allah. Di bawah kehendak Allah. Terkadang ada orang yang dia tidak bertobat atas dosa besarnya. Tapi kalau Allah menginginkan Allah ampuni, maka Allah ampuni. Dan tidak masuk ke dalam timbangan amalan keburukan. Tapi kalau yang namanya syirik, tatayur yang termasuk dari kesirikan asghar ala qaulin atas suatu pendapat, yaitu pendapatnya Syekh Al-Usyid di dalam kitabnya At-Tamhid, termasuk dari dosa yang tidak terampuni, maksudnya dia akan masuk ke dalam timbangan amalan keburukan. Sehingga nanti amalan kebaikan kita akan melawan, akan ditimbang dengan amalan keburukan kita yang di dalamnya ada kesyirikan yang asghar. Sementara syirik asghar, yang namanya syirik, walaupun dia namanya syirik asghar adalah akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar, melebihi dosa-dosa besar di bawah kesyirikan. Berzina, membunuh, ataupun yang semisalnya. Sehingga pertanyaannya, mampukah kebaikan kita ya, melawan keburukan kita yang di dalamnya terdapat syirik asghar? Ya, ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Qalusiyah yang beliau memilih pendapat berdasarkan keumuman firman Allah, Inna Allah la yaghfiru ayusraka bihi wa yaghfiru maduna dharika liman yasha. Ayusraka bihi ini adalah masdar mu'awwal yang bisa ditasrif kepada masdar sharih. Israkan, masdar israkan. Masdarnya adalah israkan, dia bentuknya nakirah, dalam bentuk nafi, menunjukkan keumuman. Berarti syirik yang dimaksud dalam ayat ini adalah syirik akbar maupun syirik asghar. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Usyid yang sebelumnya beliau mengikuti pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang itu bisa baca dalam kitab At-Tamhid. Maupun ini khilaf di antara para ulama. Kemudian di antara obat yang ketiga adalah kita meneruskan hajat kita, meneruskan keinginan kita. Tatkala tertimpa perasaan tatoyur di dalam hati kita, maka buanglah jauh-jauh perasaan tersebut dan janganlah kita sampai meninggalkan apa yang kita niatkan. Kalau di dalam kitab I'anatul Mustafid ini beliau menjelaskan sekitar ada tiga. Tapi dalam catatan Ana ini ada beberapa tambahan. Yang kalau tidak salah ini Ana ambil dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Kitab yang tipis ya. Di antaranya kalau di dalam kitab ini tidak ada mengingat akan bahaya riya. Kalau dalam kitab I'anatul Mustafid, karyanya Syaikh Shalih Al-Fauzan ada tiga. Yang pertama tawakal, yang kedua meneruskan hajatnya. Dan yang ketiga adalah membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini ada di dalam matan kitab Tauhid, yaitu membaca doa Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyati illa anta, wa la hawla wa la quwata illa bika. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah tatkala timbul perasaan tatayur di dalam hati kita. Kemudian di antara obatnya lagi adalah kita beriman terhadap qada dan qadar Allah. Beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya musibah, bahkan segala sesuatu itu semuanya sudah Allah takdirkan. Kemudian yang selanjutnya diantara obat dari apabila muncul perasaan tatoyur dalam hati kita adalah husnudhan billahi. Yaitu kita berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya orang yang bertatoyur dia telah berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara obat-obat bagi orang yang muncul perasaan tatoyur di dalam hatinya. Kemudian kita masuk pada penjelasan selanjutnya. Yaitu dalil-dalil akan haramnya tatoyur. Di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah surat Al-A'raf ayat 131. 21 apa 31? 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'athumul hasanatu qalu lana hadhihi." Apabila datang kepada mereka kebaikan, qalu mereka berkata, lana hadhihi. Hal ini karena berkat usaha kami. Ayat yang mulia ini terkait dengan Fir'aun yang bersama kaumnya yang mereka menganggap sial Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan bahwasanya apabila datang kepada mereka, yaitu kepada Fir'aun dan rakyatnya kebaikan, maka mereka mengatakan lana hadhihi. Hal ini dengan sebab usaha kami, dengan sebab kemampuan kami. Wa in tusibuhum sayi'atun, namun apabila mereka ditimpakan kesialan, yatayyaru bi Musa wa man ma'ah, maka mereka bertatoyur, menganggap sial Nabi Musa dan orang-orang yang bersama beliau. Jadi mereka ya menganggap sial Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Ala innama ta'iruhum indallah. Maka Allah bantah, ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka indallah adalah di sisi Allah, dengan sebab karena mereka mengingkari Nabi Musa alaihissalam, dengan sebab karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Hal ini menunjukkan sisi dari pengharaman tatoyur. Ternyata tatoyur ini termasuk dari amalan orang-orang musyrik zaman dahulu yang pertama yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, ya wa kadzalika Tsamud, begitu pula dengan Tsamud, tatoyyaru bi Shalih, mereka pun bertatoyur dengan Nabi Shalih alaihissalam. Lamma da'ahum ila Allah, tatkala Nabi Shalih mengajak kepada mereka, berdakwah kepada mereka agar mentauhidkan Allah, mereka bertatoyur dengan Nabi Shalih. Mereka mengatakan qalu tayyarna bika wa bimam ma'aka, mereka berkata yaitu kaum Tsamud, tayyarna bika, kami menganggap sial kamu dan orang-orang yang bersama kamu. Wa kadzalikal musyrikun, begitu pula orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah, tatoyyaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka pun bertatoyur dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, penutup para nabi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah, apabila mereka yaitu orang-orang musyrik Quraisy mendapatkan kebaikan, yaqulu mereka mengatakan hadza min indillah, ini kebaikan ini berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin ini lebih mending dibandingkan Firaun ya dan bala tentaranya. Kalau orang-orang Firaun, fa idza ja'at humul hasana, apabila datang kepada mereka kebaikan, mereka menyandarkannya kepada siapa? Lana hadhihi, ini karena berkat kami, usaha kami. Tapi lihat orang-orang musyrikin, ternyata mereka adalah orang-orang yang masih beriman kepada Allah terkait masalah tauhid rububiyah. Ini bantahan bagi sebagian orang yang meyakini bahwasanya manusia-manusia yang diperangi oleh Rasulullah ini enggak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya di dalam ayat yang mulia ini, tatkala mereka mendapatkan kebaikan, yaqulu mereka mengatakan hadza min indillah, ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang musyrikin zaman dahulu masih meyakini akan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin 100% tanpa keraguan sedikit pun bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka, Allah lah yang memberikan kebaikan kepada mereka. Tapi wa in tusibuhum sayi'atun, namun tatkala mereka ditimpa kejelekan, yaqulu mereka mengatakan hadhihi min indika, ini dengan sebab indika, engkau. Engkau di sini maksudnya adalah Muhammad nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Falhasil, kata beliau, bahwasanya tatoyur ini adatun jahiliyatun, adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Yang Allah sebutkan, ya, yang Allah sebutkan tentang umat-umat al-kafirah, umat-umat yang kafir dari kaum Fir'aun, kaum Tsamud, kemudian juga orang-orang Arab jahiliyah yang Rasulullah diutus kepada mereka. Ternyata mereka adalah orang-orang yang suka bertatayur. Tatkala tatayur ini dinisbatkan kepada amalan orang-orang kafir, menunjukkan bahwasanya tatayur hukumnya adalah haram, dilarang. Kemudian dalil yang kedua, ayatnya kita ayat yang kedua kita lompat ke, kita masuk ke dalam dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu hadis Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tayra wala hamata wala safara, akhrajahu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, zada Muslim, wala nau'a wala gula. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan membantah keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Di antara keyakinan yang pertama adalah la adwa. Yang dinafikan oleh Rasulullah adalah la adwa. Apakah yang dimaksud dengan adwa? Al-muradi bil adwa adalah intiqalul maradi min saksin ila saksin, au min bahimatin ila bahimatin, au min makanin ila makanin. Itu berpindahnya suatu penyakit dari satu orang ke orang yang lainnya, dari satu binatang ke binatang lainnya, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan yang dinafikan oleh Rasulullah di sini adalah bukan penyakit menularnya. Karena yang namanya penyakit menular itu adalah sesuatu perkara yang ada. Akan tetapi yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keyakinan orang-orang zaman dahulu yang mereka meyakini bahwasanya yang namanya penyakit menular itu adalah menular dengan sendirinya, bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab jahiliyah meyakini kalau ada orang yang sehat, kemudian dia bergabung dengan orang-orang yang sakit, yang memiliki penyakit yang menular, mereka meyakini pasti tertular. Pasti tertular. Apabila ada binatang yang sehat, kemudian digabung sama binatang yang sakit, mereka meyakini pasti tertular. Inilah yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang dinafikan tentang penyakit yang menularnya. Penyakit yang menular itu ada. Bahkan kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi suatu tempat yang tempat tersebut terkena wabah suatu penyakit. Yang di dalam enggak boleh keluar, yang di luar enggak boleh masuk ke dalam karena dikhawatirkan akan dapat menular. Ya. Menularnya adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak menular dengan sendirinya. Jadi makna la adwa adalah tidak ada penyakit yang menular yang dia menular dengan sendirinya. Tapi dia bisa menular yaitu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wala tayrah. Dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan, wala tayrah hadza nafyun ma'naha nahyu. Hadza nafyun ma'naha ma'nahu an-nahyu. Lam di sini adalah lam nafi, peniadaan. Akan tetapi maknanya adalah larangan. Yakni la tatayyaru. Janganlah kalian bertatoyur. Itu menganggap sial segala sesuatu. Dan inilah syahid dari hadis yang mulia ini terkait dengan bab kita. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bagi kita untuk bertatoyur, itu menganggap sial segala sesuatu. Dan orang yang bertatoyur ini menunjukkan akan lemahnya tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang dinafikan oleh Rasulullah adalah wala hamata. Al hamata ta'irun yusamma albumah atau albaumah. Sejenis burung yang dinamakan dengan albaumah, yaitu burung hantu. Burung hantu. Yang mana orang-orang Arab, mereka menganggap sial burung tersebut apabila burung tersebut waqa'a ala baiti ahadihim. Burung tersebut hinggap di rumah salah seorang di antara mereka. Mereka meyakini apabila ada burung buma atau burung hantu hinggap di rumah salah satu mereka, maka mereka mengatakan na'a ilayya nafsi au ahadan min ahli. burung ini telah memberitahu atas kita wafatnya diriku atau wafatnya salah seorang dari keluargaku. Jadi orang-orang Arab jahiliyah meyakini bahwasanya apabila ada burung hantu ini, kemudian burung hantu ini hinggap di sebuah rumah, mereka meyakini ini bertanda penghuni salah satu dari rumah tersebut akan ada yang meninggal dunia. Kalau di negeri kita burung gagak. Burung gagak. Ya, hakikatnya sama saja ya. Segala sesuatu yang dianggap sial ternyata tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Kemudian yang ketiga yang dinafikan oleh Rasulullah adalah wala safara. Wala safara. Dan tidak ada bulan Safar. Maksud tidak ada bulan Safar ini adalah menafikan keyakinan yang diyakini oleh orang-orang musyrikin terkait dengan bulan Safar. Orang-orang musyrikin mereka menganggap sial bulan Safar. Beda dengan orang-orang kita menganggap sialnya bulan Muharram, bulan Syura. Orang-orang musyrikin bulan Safar. Ya, tatkala pindah ke Jawa berubah menjadi bulan Muharram. Yang mana orang-orang musyrikin pada bulan tersebut mereka tidak berani untuk mengadakan walimah pernikahan. Tidak berani wala yusafiruna pada bulan tersebut mereka tidak bersafar, mereka tidak berdagang. Ya. Tidak melakukan apa-apa mereka, tidak menikah pada bulan tersebut, mereka tidak safar, mereka tidak berdagang karena mereka meyakini bahwasanya bulan tersebut adalah bulan yang mendatangkan kesialan. Dan Rasulullah menafikan hal tersebut, wala safara, tidak ada anggapan bulan mendatangkan kesialan. Zada Muslim, kemudian Imam Muslim menambahkan, wala nau'a wala gula. Wala nau'a, dan tidak ada anggapan, nau'a ini adalah menyandarkan hujan kepada bintang, insyaAllah kita akan jelaskan setelah bab ini. Ya. Sebagian orang-orang musyrikin, mereka menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Yang ini hukum asalnya adalah syirik asghar dan hukumnya bisa menjadi syirik akbar tergantung dari keyakinannya. Kemudian yang selanjutnya adalah wala gula dan tidak ada gula. Apakah gula? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, gula adalah ahadul ghilan. Sejenis hantu yang kerjaannya adalah menyesatkan manusia tatkala berjalan di padang pasir. Jadi di antara jenis hantu namanya adalah gula yang dia biasanya menyesatkan manusia yang berjalan di padang pasir ya dengan ditampakkan sesuatu seorang tatkala dia berjalan di padang pasir bi ayyara amamahu naron tiba-tiba orang tersebut dia melihat api ataupun dia mendengar suara yang dia dengar yang tujuannya adalah orang tersebut agar dia tersesat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kita dalam keadaan demikian itu, mungkin kita berjalan di sebuah hutan, tiba-tiba kok ada suara-suara yang menyesatkan kita, suara-suara yang aneh-aneh, beliau mengatakan, idza taghallat al-ghilan fabadiru bil adhan. Apabila ghilan itu menyesatkan kalian, menyesatkan kamu, maka lekaslah kalian itu adhan. Adhan di sini maksudnya bimakna annahu idza taghalla al-gula amamaka fabadir ila dzikrillah. Maka lekaslah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ya kita berjalan pada suatu tempat, hutan ataupun yang lainnya tiba-tiba muncul sesuatu yang aneh atau suara yang aneh, maka segeralah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gula hakikatnya adalah tidak ada hakikatnya. Ini hanya perasaan was-was dari syaitan. Apabila muncul perasaan tersebut, maka segeralah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang selanjutnya dari Ibnu Mas'ud secara marfu, Rasulullah bersabda, "At-tiyarah sirkun." Bahwasanya tatoyur itu adalah syirik, bahwasanya tatoyur adalah syirik. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa sahahu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mensahihkannya. Ini menunjukkan bahwasanya sangat jelas tatoyur ini termasuk dari kesyirikan. Kemudian juga berdasarkan hadis dari Imam Ahmad, dari hadis Ibnu Amr, man raddathu at-tiyaru an hajatihi faqad asyraka. Barang siapa yang tatiyarah ya sesuatu yang dia tatayuri ini menyebabkan dia meninggalkan hajatnya, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Qalu fama kafaratu dzalika, kemudian para sahabat bertanya, lalu bagaimana kafaratnya ya Rasulullah? Fama kafaratu dzalika, apa kafaratnya? Qala, maka Rasulullah bersabda, ayyakula Allahumma la khaira illa khairaka wa la tayra illa tayruka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan Engkau, dan tidak ada perasaan kesialan kecuali berasal dari Engkau, wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan akan haramnya tatayur. Kemudian kita bahas poin yang ketujuh tentang makna al-fa'lu dan hukumnya. Di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, la adwa wa la tiara wa ya'jibuni al-fa'lu. La adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, tidak ada yang namanya tatayur, wa ya'jibuni al-fa'lu, dan al-fa'lu telah membuat aku kagum. Qalu, kemudian mereka berkata, mal fa'lu, apa itu al-fa'lu? Qala, maka Rasulullah bersabda, al-kalimatu at-tayyibah, itu kalimat yang bagus, yang baik. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, al-fa'lu adalah al-kalimatu at-tayyibatu, kalimat yang baik, yang didengar oleh seseorang, kemudian dia merasa senang, dan bertambah besar rojanya, tawakalnya, harapnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tatkala misalnya ada seseorang sales, misalnya sales roti misalnya, tatkala pertama kali dia keluar dari rumahnya, ada orang yang mengatakan, ya salim, wahai orang yang selamat, barakallahu fik, semoga Allah memberikan barakah kepada anda. Ya, tatkala dia mendengar kalimat yang baik ini, timbul perasaan optimis pada dirinya, dan bertambah besar tawakal dan harapnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini namanya al-fa'lu wa hukmuhu jaizun, dan hukumnya adalah boleh. Adapun perbedaan antara al-fa'lu dan tatayur, ya, ada tiga diantaranya. Yang pertama, kalau tatayur di dalamnya ada unsur su'udhan billahi, su'udhan kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Adapun al-fa'lu adalah husnudhan billahi, di dalamnya ada unsur berbaik sangka. Kemudian kalau tatayur menyebabkan seseorang meninggalkan hajatnya, kalau al-fa'lu tidak, ya, bahkan dia bertambah semangat untuk meneruskan hajatnya. Kemudian tatayur, hatinya bersandar kepada makhluk. Adapun al-fa'lu, hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbedaan antara al-fa'lu dengan tatayur. Selesai sudah pembahasan kita bab yang ke-28 terkait dengan tatayur. Kemudian kita masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-29. Bab yang ke-29 diberikan judul oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab, babu maja'a fi tanjim. Bab apa-apa yang datang penjelasannya dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang hukum tanjim. Pada bab ini ada beberapa poin insya Allah kita akan bahas. Seperti biasa, poin yang pertama adalah munasabatul hadzal bab li kitabi tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid yang anda ambil dari kitab mulakhas dan kitab tamhid. Kemudian yang kedua adalah makna tanjim, pembagian dan hukumnya, yang anda ambil penjelasan dari kitab Qaulul Mufid. Kemudian yang ketiga adalah hikmah dari penciptaan bintang. Kemudian yang keempat adalah penjelasan dalil. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu munasabatul hadzal bab li kitabut tauhid, li kitabit tauhid, hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Munasabatul babi li kitabit tauhid, hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Lama kana ba'du tanjim batilan, tatkala sebagian dari ilmu tanjim adalah ilmu yang batil. Jadi tanjim ini nanti terbagi menjadi dua, ya. Ilmu masalah perbintangan, ada yang hukumnya haram dipelajari, ada hukumnya yang boleh. Dan sebagian dari ilmu tanjim ini adalah batil, yaitu ilmu tanjim yang haram. Yang mana di dalam ilmu tanjim ini, di dalamnya adalah ma fihi min da'wa musyarikatillahi fi ilmil ghaib. Di dalam ilmu tanjim ini ada pengakuan musyarikah, berserikat di dalam pengakuan, berserikat kepada Allah di dalam mengetahui perkara yang gaib. Di antara ilmu tanjim adalah, ya, dijadikan sebagai wasilah untuk mengetahui perkara yang gaib, dan bersandarnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyandarkan kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta ini dengan menyandarkannya kepada bintang. menyandarkan kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta ini, mereka sandarkan kepada bintang. Di antara ilmu tanjung yang batil, ya di dalamnya ada unsur pengakuan mengetahui ilmu gaib, berserikat di dalam, kepada bersama Allah di dalam mengetahui ilmu gaib. Kemudian bersandarnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan ya kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini disandarkan kepada bintang. Wadzalika yunafi at-tauhida. Dan yang seperti ini, keyakinan-keyakinan yang seperti ini adalah menafikan tauhid. Maka hal tersebut sangatlah pas ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangkan bab ini di dalam kitabnya, yaitu Kitab Tauhid. Karena di dalam sebagian dari ilmu tanjim ada yang menyebabkan pelakunya bisa keluar dari Islam, yang menafikan asal dari tauhidnya, dan sebagian lagi ada yang menafikan kesempurnaan dari tauhidnya. Ya, ada yang hukumnya syirik akbar, nanti ada yang hukumnya syirik asghar. Kemudian ilmu tanjim ini pun termasuk dari bagian ilmu sihir. Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pembahasan di antara macam-macam jenis sihir, Rasulullah pernah bersabda, "Man iktabasa su'batan minan nujum faqad iktabasa su'batan minas sihri." Barang siapa yang dia mempelajari bagian dari ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari bagian dari ilmu sihir. Wa huwa kufrun wasyirkun. Ini termasuk dari kekufuran dan kesirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tepatlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangkan bab yang mulia ini di dalam kitabnya, itu Kitabu Tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah makna tanjim, pembagian dan hukumnya. Dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid, "At-tanjimu masdar najjama. Najjama yunajjimu tanjiman. Ai ta'allumu ilmin nujum." Maknanya adalah mempelajari ilmu perbintangan. Mempelajari ilmu perbintangan. Wa ilmun nujum yanqasimu ila qismaini. Dan ilmu perbintangan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu ta'thir. Athara yu'athiru. Ta'thiran. Athara. Dari athar. Ta'tha. Athara. Ilmu ta'thir. Yang kedua adalah ilmu tasyir. Sayyara. Saro sayyara. Fa'ala sayyara yusayyiru tasyir. Athara berarti memberikan athar, pengaruh. Kalau saro sayyara apa? Dia ilmu perbintangan yang mempelajari tentang perjalanan bintang. Perjalanan bintang. Kalau ilmu ta'thir berarti suatu ilmu perbintangan yang seseorang meyakini bahwasanya bintang ini memberikan athar, pengaruh terhadap kejadian-kejadian di muka bumi. Adapun hukum dari ilmu ta'thir ini hukum mempelajarinya adalah haram. Yang ilmu ta'thir ini yang qasimu ila qismaini, terbagi menjadi dua. Ilmu ta'thir, ilmu perbintangan dengan jenis ilmu ta'thir yang qasimu ila qismaini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirkun akbar. Yang syirik akbar. Ilmu ta'thir yang syirik akbar. Ilmu ta'thir yang syirik akbar ini pun terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ayataqida anna hadzan nujum mu'athiratun fa'ilatun bima'na annaha hiya allati takhluqu alhawaditha. Ilmu ta'thir yang syirik akbar ada dua bentuk. Yang pertama itu jika pelakunya meyakini, dia meyakini bahwasanya nujum ini, bintang ini, dia adalah sebagai mu'athira fa'ilah, sebagai pelaku, dalam artian bahwasanya bintanglah yang dia telah menciptakan kejadian-kejadian di alam semesta. Dan ini jelas syirkun akbar, syirik di dalam rububiyah, meyakini selain Allah dapat menciptakan, syirik di dalam rububiyah. Kemudian yang kedua adalah ayaj'alaha sababan yad'i bihi ilmal ghaibi. Yang kedua adalah menjadikan bintang sebagai sebab untuk dia mengaku mengetahui perkara yang gaib. Yang ini yang syirik akbar. Jadi yang syirik akbar ada dua. Ilmu ta'thir yang syirik akbar itu ada dua. Yang pertama, jika pelakunya meyakini bahwasanya bintang itulah yang menciptakan kejadian-kejadian di muka bumi ini. Kemudian yang kedua adalah jika dia meyakini bahwasanya bintang ini adalah sebab perantara untuk mengetahui perkara yang perkara yang gaib. Yang kita kenal pelakunya dinamakan dengan Al-Munajjim. Al-Munajjim. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya At-Tamhid. Beliau mengatakan, "Wa mimma yudkhalu fit tanjim fi hadzal asri bi wuduhin ma'a ghaflatin nasi anhu." Dan masuk di dalamnya, dimasukkan ke dalam ilmu tanjim pada zaman ini dengan jelas, sementara banyak sekali dari manusia yang lalai, dan ini banyak sekali di majalah-majalah yang mereka namakan dengan al-buruj. Kalau kita namakan dengan zodiak, ya, ramalan bintang dengan atau zodiak. Yang sebagian majalah, kata beliau, mengkhususkan satu halaman atau mungkin sebagian halaman, ya, yang di situ dijadikan di halaman tersebut, ya, rosmu buruji sanah, angka-angka tentang bintang-bintang, ya, istilahnya seperti al-burujil asad, bintang apa, Leo, kemudian Scorpio, kemudian Taurus, dan yang semisalnya. Kemudian di bawahnya juga dijelaskan tentang lahirnya kapan, berarti bintangnya ini. Kemudian di bawahnya juga dijelaskan tentang ramalan-ramalannya, apa yang akan terjadi. Ini termasuk, kata Sesole Alusi, ini termasuk dari ilmu tanjim yang wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Kemudian beliau pun mengatakan, wa yajibu aidun ala kulli muslim ala yadkhulaha baitahu. Dan juga wajib bagi setiap muslim untuk tidak memasukkan majalah tersebut ke dalam rumahnya. Kenapa? Li'anna hadza ma'nahu idkhalul lil kuhanal ilal buyut. Karena hakikatnya berarti dia telah mendatangkan kahin ke dalam rumahnya. Jadi tidak boleh bagi kita, kalau kita beli koran kemudian ternyata adalah ramalan bintangnya, enggak boleh dimasukkan ke dalam rumah. Ini yang mungkin sebagian besar manusia lalai terhadap hal demikian itu. Kalau seseorang dia beli koran atau majalah, kemudian di situ ada ramalan bintangnya, maka hakikatnya dia telah memasukkan dukun ke dalam rumahnya. Dan tidak boleh bagi seseorang untuk membacanya. Dan seandainya dia sekedar membacanya dan dia tidak mengingkarinya, wa idza qara hadza safha, apabila dia membaca halaman tersebut, ya, dia membacanya dan dia tidak membenarkannya, maka seakan-akan dia bertanya kepada kahin, faka'ana usa'ala kahinan fala tuqbalu lahu salatun arba'ina yawman. Kalau dia membacanya dan dia tidak membenarkan, dia sekedar iseng membacanya, ya, maka seakan-akan dia bertanya kepada kahin. Ya, sehingga apa? Akibatnya sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Sebagaimana yang kita jelaskan, mungkin awalnya dia ingin lihat pertandingan sepak bola Indonesia melawan Malaysia misalnya. Di sampingnya kok ada ramalan bintang. Ah, dia lihat, dia baca. Dia enggak percaya. Maka hakikatnya dia sama saja, ya, telah bertanya kepada kahin. Hukumnya haram dan sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Fa in shadaqa, namun apabila dia membenarkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Maka dia telah kafir, mengkufuri dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah syirkun asghar. Hukum ilmu ta'thir yang kedua adalah syirik asghar. Yang syirik asghar sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, yaitu apabila pelakunya dia meyakini bahwasanya bintang tersebut sababan li hudutsil khairi wa syarri, adalah sebab terjadinya kebaikan ataupun keburukan. Dan dia tidaklah menyandarkan sesuatu tersebut kepada bintang kecuali setelah sesuatu tersebut telah terjadi. Ya. Kalau beda dengan yang menjadikan bintang itu sebagai sebab untuk mengetahui perkara yang gaib. Kalau menjadikan bintang sebagai sebab mengetahui perkara yang gaib, berarti dia telah menjadikan bintang ini sebagai sebab terjadinya sesuatu yang belum terjadi. Kemudian dia sandarkan kepada bintang. Yang ini hukumnya syirik akbar. Adapun yang syirik asghar, dia hanya menjadikan bintang ini sebagai sebab terjadinya sesuatu kebaikan ataupun kejelekan, dan dia masih meyakini bahwasanya menciptakan kejadian tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. dan dia menyandarkannya kepada bintang tersebut tatkala kejadian tersebut ba'da wuku'ihi, setelah terjadinya gempa misalnya di Jogja, tiba-tiba besok malamnya muncul bintang, kemudian dia mengatakan, oh dengan sebab bintang itulah, ini bintang ini sebab terjadinya apa, gempa di Jogja. Dia menyandarkan terjadinya gempa di Jogja dengan munculnya suatu bintang, dan dia masih meyakini yang mentakdirkan gempa tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hukumnya syirkun asghar. Berarti dia telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. Jadi kaidah dasar, apabila menjadikan sebab yang bukan sebab, maka hukumnya syirik akbar. Kemudian yang kedua adalah ilmu tasyir. Ilmu perbintangan yang kedua adalah ilmu tasyir. Wa huwa wa hadha yanqasimu ila qismaini. Dan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, berdalil dengan perjalanan bintang terkait dengan kebaikan diniyah, maslahat diniyah. Berdalil dengan bisairiha, berdalil dengan perjalanan bintang terkait dengan kebaikan diniyah. Fahada matlubun, maka ini hukumnya adalah matlub, dituntut. Yang mempelajari ilmu perbintangan terkait dengan maslahat agama, maka hukumnya dituntut. Seperti untuk mengetahui munculnya hilal, masuknya bulan Ramadan, ini kan butuh ilmu perbintangan. Untuk mengetahui arah kiblat, ini butuh dengan ilmu perbintangan. Maka ilmu perbintangan yang seperti ini untuk kebaikan dunia, maka hukum mempelajarinya adalah dituntut. Bahkan bisa menjadi wajib pada sebagian orang. Kemudian yang kedua, berdalil dengan perjalanan bintang untuk kebaikan duniawiyah. Jadi dia mempelajari ilmu perbintangan untuk kebaikan duniawiyah. Yang ini nau'ani terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-istidlalu biha alal jihati. Yaitu berdalil dengan bintang untuk menentukan arah. Maka yang seperti ini fahada jaizun, maka ini hukumnya adalah boleh. Sepakat para ulama hukumnya boleh untuk menentukan arah barat, utara, selatan dan yang semisalnya, mempelajari perbintangan untuk mengetahui arah, maka ini hukumnya boleh. Adapun yang kedua adalah al istidlalu biha alal fusuli, berdalil dengan perjalanan bintang untuk menentukan atau untuk mengetahui musim, pergantian musim. Ini ada khilaf di antara para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin, ada yang memakruhkan dan ada yang membolehkan. Tapi Syaikhul Utsaimin mengatakan as-sahihu fihi adamul karaha, dan yang sahih adalah tidak ada kemakruhan. Berarti hukumnya adalah boleh. Karena dia hanya menjadikan bintang ini sebagai alamat. Ya, tidak menjadikannya sebagai sebab. Ya. Alamat, dia hanya menjadikan bintang sebagai alamat. Seperti misalnya kalau di Indonesia ini ada dua musim, ya, yaitu kalau bulan Oktober sampai April musim kemarau, kemudian terbalik ya. Oktober sampai April itu bulan musim apa? Hujan ya. Musim hujan. Kalau April sampai Oktober musim kemarau. Dari mana bisa menentukan ini? Dilihat dari munculnya suatu bintang. Ya. Kalau dijadikan sebagai sebab, maka syirkun asghar. Kalau dia menjadikan bintang tersebut sebagai sebab, syirkun asghar, karena itu bukan sebab. Itu hanya sebagai alamat saja. Alamat munculnya musim ini. Ya. Jangan dijadikan sebagai sebab. Beda antara menjadikan sebab dengan alamat. Ya, nanti insya Allah kita akan jelaskan pada bab selanjutnya terkait dengan menyandarkan hujan kepada bintang. Orang yang menyandarkan hujan kepada bintang nanti hukumnya terbagi menjadi tiga. Ada yang syirik akbar, ada yang syirik asghar, ada yang boleh. Menyandarkan hujan kepada bintang. Ada yang syirik akbar, syirik asghar, ada yang boleh. Yang syirik asghar, jika menjadikan bintang ini sebagai sebab akan turunnya hujan. Padahal bintang ini bukan sebab. Yang boleh, jika menjadikan bintang hanya sebagai alamat. Alamat akan turunnya hujan. Kalau sebab kan terkait dengan akibat ya. Kalau sebab ini terkait dengan akibat. Ya. Kalau kita ingin menjadikan suatu sebab, maka harus terbukti secara syar'i maupun qadari. Adapun alamat hanya sekedar alamat. Namanya alamat mungkin bisa terjadi, mungkin tidak. Misalnya hari ini awannya gelap mendung. Ah, kemungkinan ini bakalan hujan. Kemungkinan hujan misalnya. Ini sebagai alamat. Kalau kita menjadikan awan yang hitam itu sebagai alamat turunnya hujan, maka boleh. Tapi kalau menjadikan sebab, maka tidak boleh. Jadi orang yang menjadikan, mempelajari ilmu perbintangan terkait dengan musim ini, hukumnya boleh dengan catatan jika dia hanya menjadikan sebagai alamat saja, bukan menjadikan sebagai sebab. Hukumnya adalah boleh. Kemudian poin yang selanjutnya adalah hikmah dari penciptaan bintang. Dan ini adalah poin yang sangat penting, yang sangat menentukan pemahaman seseorang terkait masalah bintang. Manusia banyak yang tersesat terkait masalah bintang karena mereka tidak memahami dari hikmah dari Allah menciptakan bintang. Dijelaskan oleh Imam Bukhari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang li thalathin. Tujuannya adalah untuk tiga tujuan saja. Tidak ada yang keempat. Jadi Allah Subhanahu wa taala khalaqallahu an-nujuma li thalathatin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang itu tujuannya adalah karena tiga hikmah. Tidak ada yang keempatnya, tiga saja. Maka apabila ada orang dia meyakini tentang bintang, kok menyelisih tiga hikmah yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya, berarti dia mesti salahnya. Apa sih hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang? Yang pertama adalah zinatan lis-sama'id dunia. Sebagai hiasan langit dunia. Dalilnya surat Al-Mulk ayat 5. Walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha. Dan sungguh kami telah menghias langit dunia bimasabiha, dengan bintang-bintang. Kemudian yang kedua, rujuman lisyayatin. Sebagai alat pelempar syaitan yang mereka mencoba mencuri berita dari atas langit. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai rujuman lisyayatin bagi syaitan. Kemudian yang ketiga, sebagai alamat. Wa alamatin. Yahtadi bihan nasu fil bari wal bahri. Sebagai alamat yang manusia mengambil petunjuk dengan alamat tersebut, dengan bintang tersebut, baik di daratan maupun di lautan. Sebagai alamat petunjuk arahkah, atau untuk mengetahui pergantian musimkah. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat 16. Wa alamatin wabin najmi hum yahtadun. Wa alamatin wabin najmi, dan sebagai alamat-alamat, wabin najmi, dan dengan sebab bintang, hum yahtadun, mereka mendapatkan petunjuk. Maksudnya adalah petunjuk arah ataupun terkait masalah musim. Maka dijelaskan di dalam kitab Tamhid, wa man za'ama fin nujum, barang siapa yang dia menyangka terkait masalah bintang, dia memiliki keyakinan tentang bintang yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, ya, seperti orang mengaku mengerti perkara yang gaib dengan sebab bintang, atau dia meyakini bahwasanya hidupnya seseorang atau matinya seseorang itu dengan sebab bintang, kebahagiaan kecelakaan itu dengan sebab bintang, dan yang lain-lainnya, faqad akhta'a tariqal haqqi, maka sungguh dia telah salah di dalam menempuh jalan yang hak, yang benar. Dia salah di dalam menempuh jalan yang benar. Intinya bahwasanya apabila ada orang meyakini tentang bintang kok menyelisih tiga perkara tersebut, maka mesti dia tersalah. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang kecuali dengan tiga tujuan tersebut. Ini ada pertanyaan nih. Ini ada, saya memahami bolehnya bersandar pada makan sebagai sebab kenyangnya perut. Apakah yang demikian itu keliru? Bolehnya bersandar kepada makan sebagai sebab kenyangnya perut. Sebagaimana sudah kita jelaskan, dan ini pun dijelaskan oleh Al-Ustaz Said tatkala membahas bab yang ketujuh, bahwasanya di dalam kita mengambil suatu sebab harus ada tiga perkara yang harus kita perhatikan. Mengambil suatu sebab hukumnya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian dari tawakal. Tapi tatkala kita mengambil suatu sebab, maka harus melihat. Yang pertama adalah, apakah sebab tersebut terbukti secara syar'i maupun qadari? Jadi tatkala kita mengambil suatu sebab, yang pertama, sebab tersebut harus terbukti secara syar'i maupun qadari. Kemudian yang kedua, tidak boleh bersandar kepada sebab. Betapapun ampuhnya suatu sebab, dia tidaklah mungkin berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang dicontohkan oleh Ustaz Abu Isa, contohnya adalah api. Api ini adalah suatu sebab yang sangat ampuh untuk membakar. Ampuh untuk membakar sebab. Sebab yang sangat ampuh. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan api tersebut membakar, maka tidak akan terbakar. Seperti kisahnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat kaumnya Nabi Ibrahim, dia sudah mengambil sebab yang sangat ampuh untuk membunuh Nabi Ibrahim, yaitu membakar dengan api. Tapi apa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan api untuk membakar. Menunjukkan betapapun ampuhnya suatu sebab, kalau Allah tidak berikan izin, maka tidak akan berpengaruh. Begitu juga dengan apa? Makan. Makan iya. Salah satu adalah sebab kenyangnya seorang. Tapi apa kira-kira menurut antum? Kalau Allah ya memiliki berkehendak, kita makan satu bakul, enggak kenyang, bisa enggak? Bisa saja. Bisa saja Allah tidak memberikan pengaruh kepada makanan tersebut, bisa saja. Intinya kita tidak boleh bersandar kepada sebab. Apapun sebab tersebut tidak boleh bersandar. Apa sih ciri seorang itu bersandar kepada sebab? Sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Said mungkin adalah, jika dia merasa resah dan gelisah, jika sebab yang biasa dia ambil itu tidak ada, hilang. Dimisalkan oleh Ustaz Abu Isa dulu waktu anak ikut kajian beliau. Misalnya orang biasanya dia pusing, biasanya minum Bodrex, biasanya. Biasanya dia minum Bodrex. Suatu saat dia pusing, beli di warung A, Pak ada Bodrex enggak? Enggak ada Bodrex, adanya Prokol. Ah kalau Prokol saya enggak, saya biasa Bodrex Pak. Beli di warung B, Bu ada Bodrex enggak? Enggak ada, adanya Puyer 16. Misalnya ya, oh saya enggak. Sampai warung keempat dia enggak dapatkan Bodrex, adanya obat-obat yang lain. Yang sebenarnya secara ilmiah, kandungan zat kimianya bisa untuk obat pusing kepala. Tapi dia tidak mau. Setelah itu dia tidak mendapatkan apa yang dia cari. Dia merasa resah dan gelisah. Dia merasa, wah ini pusingnya gak bakalan hilang. Menunjukkan kalau seperti itu, berarti dia telah bersandar kepada sebab. Di antara ciri orang yang bersandar kepada sebab adalah hatinya merasa resah dan gelisah jika sebab yang biasa dia ambil hilang. Contoh lain misalnya ada seorang laki-laki memiliki 4 orang istri, anaknya 50 misalnya. Untuk Maisa sehari-hari dia punya pabrik roti misalnya. Ini kan sebab saja. Kemudian Allah ingin menguji dia. Apakah selama ini dia bertawakalnya kepada pabrik rotinya apa kepada Allah? Allah uji pabrik rotinya kebakaran kemudian dia bangkrut. Bagaimana sikapnya? Kalau dia merasa tenang misalnya, ya dia membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia yakini yang namanya musibah mesti ada hikmahnya. Yang memberikan rezeki itu hakikatnya bukan pabrik saya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala pasti ada jalan keluarnya. Menunjukkan selama ini dia bersandarnya kepada siapa? Allah. Tapi kalau dia tiba-tiba dia rusak, dia stres. Bagaimana ini istri saya 4, anak saya 50. Saya ngasihnya makan apa nanti misalnya. Dia resah dan gelisah. Menunjukkan selama ini berarti dia bersandarnya kepada sebab. Ya, intinya bersandar kepada sebab apapun itu tidak boleh. Kita tetap harus bersandarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini dulu yang kita bisa sampaikan. Ya, insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tentang penjelasan dalil. Apabila ada salahnya ini semata-mata datangnya dari diri ana dan dari syaitan. Dan ana beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.